Mitra Bisnis, Kompas menulis, pengaktifan kembali mantan terpidana kasus suap Ex-Sekda Kabupaten Bintan Azirwan setelah menjalani hukumannya menuai kontroversi. Azirwan dihukum 2,5 tahun penjara karena terbukti menyuap anggota DPR 67 juta untuk mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar mengatakan, pengangkatan kembali tidak masalah karena kejahatannya hanyalah kejahatan administrasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda? Itu memang hemat saya tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, artinya melukai perasaan keadilan masyarakat, ya. Artinya sama dengan melukai perasaan keadilan masyarakat. Pada di saat-saat kita gentingnya mengobarkan semangat dan tindakan pemberantasan korupsi, itu seyogianya tidaklah pantas seorang yang terbukti telah dijatuhi pidana hukuman penjara untuk kasus korupsi lantas promosikan untuk jabatan, suatu jabatan yang cukup strategis, apalagi di wilayah provinsi yang sama. Jadi untuk jabatan-jabatan politik pun sebenarnya itu memang ya pasti itu masyarakat umumnya yang menghukum ya, artinya untuk tidak memilih lagi kalau misalnya untuk anggota parlemen atau anggota DPRD setempat. Tapi untuk jabatan pegawai negeri ini kan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara ya, ya mestinya karena dia memang tidak dipecat dikasih tugas yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat secara terbuka. Ya misalnya di staf-staf khusus kabupaten ya yang terpencil misalnya, ya mestinya harus dikasih tempat yang demikian. Jadi sekaligus ya dia sendiri kan mestinya malu kan pada lingkungan, dan masyarakat juga ada rasa geli melihatnya kan. Persoalannya kan diketahui publik ya secara terbuka, sehingga seyogianya dia ditempatkan pada posisi yang tidak terbuka langsung dengan masyarakat. Bisa di staf-staf yang sifatnya tersembunyi. Ini masalah kebijakan saja, kearifan pimpinan di dalam menempatkan dan mendayagunakan seorang tenaga. Etika sangat penting dan menghormati masyarakat kan. Nah, karena ini pegawai negeri itu abdi negara, pelayan masyarakat. Bagaimana dia ada rasa percaya diri menghadapi masyarakat kalau dia pernah secara terbuka diumumkan melakukan suatu pelanggaran pidana. Lalu bagaimana dengan peraturan yang mensahkan seorang PNS yang dituntut pidana kurang dari 4 tahun penjara untuk tidak dipecat? Apakah perlu ada revisi peraturan atau seperti apa, Pak? Tetapi kan ada kebijakan penempatan pimpinan kan, yang penempatan oleh pimpinan. Di sini kalau menurut saya tidak perlu dirubah, tapi kebijakan ini, masalah kebijakan penempatan. Ada segi etika di sini etika yang menonjol berbicara. Demikian mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Saya Wendy Lim.